Amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang pembebasan budak. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Islam memotivasi umatnya untuk berusaha membebaskan manusia dari perbudakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 13. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ. Tetapi kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menempuh jalan yang menanjak. Apakah itu jalan yang menanjak? Yaitu membebaskan budak. Dan membebaskan budak itu adalah bentuk kurbah, salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk-bentuk membebaskan budak, ada yang dikenal dengan at-tadbiru. Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata ini, at-tadbiru? Barangkali belum pernah mendengar ya. Dikatakan di sini, yang dimaksud dengan at-tadbiru, ta'likul maliki itqa abdihi ala mautihi. Yaitu seorang tuan, seorang sayyid, seorang tuan menggantung pembebasan budaknya atas kematiannya. Artinya dia ingin membebaskan budaknya. Tetapi pembebasan itu barulah terjadi jika dia meninggal. Artinya seorang tuan berkata, kalau saya wafat, kamu merdeka. Itu sederhananya begitu. Dalam fikih itu disebut dengan at-tadbir. Ya. Ta'liqul maliki itqa abdihi ala mautihi. Ya, seorang tuan, seorang pemilik budak, ya, menggantung pembebasan hamba sahayanya atas kematiannya. Artinya kalau tuannya meninggal, maka secara otomatis budaknya merdeka. Dalam kondisi yang normal tidak terjadi seperti itu. Artinya kalau tidak ada yang namanya tadbir, maka seorang tuan meninggal, budaknya itu bisa diwariskan, dimiliki oleh ahli warisnya. Tetapi kalau tuannya melakukan yang namanya at-tadbir, yaitu seorang tuan menggantung kemerdekaan hamba sahayanya dengan kematian dirinya, yaitu kematian tuannya, maka itulah yang disebut dengan at-tadbir. Wasummiya bidzalika li'anna al-mauta duburul hayati. Disebutkan dengan nama at-tadbir karena kematian itu adalah akhir daripada kehidupan. At-tadbiru qurbatun. sebagaimana kita katakan al-itqu qurbatun. Di pembahasan yang lalu kita mengatakan al-itqu qurbatun. Membebaskan budak itu adalah qurbah. Salah satu bentuk ibadah. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka at-tadbir pun qurbah. Karena dia masuk ke dalam kategori membebaskan. Ya, jadi sebagaimana al-itqu yang sudah kita bahas adalah ibadah, adalah bernilai pahala di sisi Allah, maka at-tadbiru yaitu membebaskan budak dengan mengkaitkannya dengan kematian seorang tuan, dia pun hal yang sama. Artinya sama-sama sebagai kurbah atau ibadah atau bernilai pahala. Lalu apa itu at-tadbir? Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa huwa an yaqul, seorang tuan berkata kepada hamba sahayanya, idza mittu fa anta hurrun. Kalau aku nanti meninggal maka kamu merdeka." Atau seorang tuan berkata, "Dabbartuka, aku mentadbirmu. Aku telah mentadbirmu," artinya kalau aku nanti wafat engkau merdeka. Atau seorang tuan berkata, "Antal mudabbar, engkau adalah hamba sahaya yang sudah ditadbir." Artinya sudah mendapatkan perjanjian dari tuannya, kalau tuannya meninggal dia merdeka. Wa yu'tabaru minas thuluth. Dan tadbir ini dihitung di dalam bagian sepertiga harta peninggalan. Ya, dianggap bagian dari sepertiga harta peninggalan. Dan kalau lebih dari sepertiga tidak boleh. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Di mana Nabi, nanti akan kita bahas secara terperinci di bab yang namanya babul wasiyah, bahwa Nabi berkata wasthuluthu fasthuluthu wasthuluthu katsir. Kalau ingin berwasiat sepertiga saja, dan sepertiga itu adalah banyak. Lalu dikatakan di sini wa yasihhu min mutlaqi at-tasarrufi, bahwa at-tadbir itu sah jika dilakukan oleh mutlaq at-tasarruf. Apa itu mutlaq at-tasarruf? Sudah berulang-ulang kita bahas, yaitu seorang yang balik berakal dan dia tidak dalam kondisi diboikot, baik terkait dengan kondisi dirinya yang belum bisa mengelola keuangan, atau dia berada dalam kondisi misalnya apa pailit atau muflis, ya. Jadi yang melakukan tadbir kepada hamba sahayanya haruslah mereka yang mutlak at-tasarruf. Artinya orang yang diberikan kebebasan oleh syariat untuk melakukan tindakan atau kegiatan atau transaksi. Ya, ini sering kita bahas berulang-ulang, dia haruslah orang yang balig, dia haruslah orang yang berakal dan lain sebagainya. Begitupun sah dilakukan oleh mubazir. Apa ini mubazir? Kita sering dikatakan dulu oleh orang tua, jangan mubazir. Yaitu orang-orang yang apa menghambur-hamburkan harta bukan pada tempat yang semestinya. Mubazir, ya, mubazir, ya, menghamburkan harta bukan pada kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang melakukannya adalah orang yang dikenal mubazir, ya, ada seseorang yang dikenal mubazir, lalu dia berkata kepada hamba sahayanya, kalau saya meninggal maka kamu merdeka, maka ucapan itu sah. Artinya si hamba sahayanya dianggap mudabbar. Mudabbar itu kalau nanti orang yang mubazir itu meninggal, ya, dia merdeka. Kok dibiarkan orang yang mubazir? Iya, gak ada masalah. Karena itu kaitannya dengan dia nanti meninggal. Dan kalau sudah meninggal memang tidak ada istilah mubazir. Artinya walaupun semasa hidup dia mubazir, kalau dia melakukan at-tadbir kepada hamba sahayanya, maka itu dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena toh tidak akan terjadi kecuali setelah dia meninggal. Maksudnya dia di sini adalah seorang yang mubazir, yang dia mentadbir hamba sahayanya. Mungkin para pemirsa Niaga TV sulit membayangkannya ya, karena alhamdulillah sekali lagi perbudakan dalam Islam itu berusaha untuk dibebaskan. Dan sekarang kita melihat ya, bahwa hari demi hari perbudakan itu bisa dikatakan sudah tidak ada. Bahkan di Islam lebih cepat, karena banyaknya syariat atau aturan hukum yang dikaitkan dengan pembebasan budak, seperti yang sudah sering kita bahas ya. Dari mulai misalnya contoh sederhana, seseorang ya, suami bercampur badan, berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu kan ada membebaskan budak. Begitupun kafaratul yamin, memerdekakan pengganti dari sumpah kalau dilanggar, itu pun ada di dalamnya membebaskan budak. Dan syariat-syariat yang lain yang dikaitkan dengan pembebasan budak. وَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى صِفَةٍ, kata beliau rahimahullah, dan boleh menggantung pembebasan itu dengan sifat tertentu. Misalnya seorang tuan berkata, إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ, kalau kamu masuk ke dalam ruanganku maka kamu merdeka setelah kematianku. فَيُشْتَرَتُ أَدْدُخُلُ قَبْلَ الْمَوْتِ, maka disyaratkan dia masuk dulu sebelum tuannya itu meninggal. Itu diperbolehkan. وَإِنْ دَبَّرَ بَعْضَ أَبْدِهِ وَإِنْ دَبَّرَ بَعْضَ أَبْدِهِ, apabila seseorang itu melakukan tadbir atas sebagian hambanya atau kullama yamlikuhu minal abdil mushtarak, atau dia mentadbir semua bagian yang dia miliki atas hamba sahaya yang dimiliki lebih dari satu orang. Kadang hamba sahaya itu dimiliki lebih oleh satu orang. Harga hamba sahayanya berapa? Zaman dulu para pemirsa Niaga TV, harganya 300 juta. Ya sudah, dari saya 150, dari Anda 150, atau harganya berapa? 500, dari saya 250, dari kamu 250. Lalu seorang tuan berkata, kalau saya meninggal, bagian saya itu bebas. Saya telah membebaskan bagian saya itu. Tapi kan budak itu miliknya dua orang, bagian si pulan sudah bebas. Lalu bagaimana dengan setengah lagi? Lam yasir ilal baqi, maka tidak otomatis itu berjalan atau mengenai bagian yang dimiliki oleh orang lain. Ketika ada seorang budak dalam hukum Islam dimiliki oleh dua orang, yang satu ya, pemilik budak yang satu melakukan tadbir, kalau aku meninggal dia merdeka. Tapi kan dia dimiliki oleh dua orang, maka kemerdekaannya hanya di bagian yang melakukan tadbir. Berarti nanti apakah merdeka? Ya tidak otomatis merdeka. Tapi yang harusnya 300 juta, berarti 150 jutanya sudah dibebaskan. Berarti tinggal sisa 150 juta. Apakah ada solusinya? Ada dalam Islam nanti pembahasan selanjutnya, mukatabah. Apa itu mukatabah? Seorang budak melakukan perjanjian dengan tuannya, seorang hamba sahaya, bahwa dia ingin mencicil dirinya. Mencicil dalam arti membayar. Berapa tuan saya harus bayar agar saya bisa membebaskan diri saya menjadi orang yang merdeka? Ya sudah, itu kan sisanya 150. Kamu cicil 150. selama 3 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun atau sesuai kesepakatan. Ya. Lalu tuannya memberikan kesempatan dia untuk bekerja, mencari nafkah agar bisa membayar apa? Membayar kewajiban ya yang dia harus tunaikan agar dia bisa menjadi orang yang merdeka. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, wa yajuzu ar-ruju'u fihi bit-tasarrufi la bil-qawli, dan boleh rujuk itu menarik ucapan dengan perbuatan, tapi tidak boleh dengan perkataan. Boleh rujuk artinya boleh dia rujuk dari apa namanya, dari tadbir dengan perbuatan, tapi tidak boleh dengan perkataan. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan a'taqa gulaman lahu an duburin, bahwa ada seseorang yang membebaskan budaknya an duburin dengan cara tadbir. Fahtaja, kemudian budak itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Man yashtarihi minni?" Siapa yang ingin membeli budak ini? Maka budak itu pun dibeli oleh Nu'aim. Dibeli oleh Nu'aim ibnu Abdillah dengan sejumlah uang. Fadafa'ahu ilaihi. Maka Nabi pun memberikannya kepadanya. Memberikan budak itu kepada siapa? Nu'aim. Ya, memberikan budak. Artinya, harusnya kalau sudah ditadbir, ya, yang kita pahami dari hadis ini harusnya tidak boleh lagi. Tapi di situ Nabi membolehkan. Ya, walaupun dia sudah mentadbir, kemudian budak itu, karena dia protes, lalu sama Nabi ditawarkan kepada sahabat yang lain, maka dibeli oleh siapa? Nu'aim ibnu Abdillah. Dikatakan di sini wajhu ad-dilalahnya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaihi tadbirahu. Nabi tidak mengingkari perbuatan orang itu yang mentadbir hamba sahayanya. Fadalla ala jawazihi, itu menunjukkan boleh. Ya, dan Nabi menjual budak itu, berarti kan boleh rujuk daripada at-tadbir. Ya, apa tadi at-tadbir para pemirsa Niaga TV? Ucapan seorang tuan kepada hamba sahayanya, kalau aku nanti meninggal, maka kamu merdeka. Kita memasuki pembahasan yang baru yang tadi sempat kita singgung, yaitu al-kitabah atau al-mukatabah, kitabah namanya. Faslun fil kitabah. Al-kitabatu kurbatun. Kitabah itu pun adalah kurbah. Secara bahasa, al-kitabah artinya ad-dhammu wal-jam'u. Menyatukan dan menggabungkan. Itu al-kitabah secara bahasa. Adapun dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan al-kitabah, aqdu itkin ala iwadin. Akad perjanjian untuk membebaskan dengan sejumlah uang. Perjanjian membebaskan dengan sejumlah uang, walaupun nanti tidak dibayar secara kontan, tetapi mencicil. Ya. Lalu dikatakan di sini, wal aslu fihi. Adapun dalil dibolehkannya seorang tuan melakukan perjanjian dengan hamba sahayanya, di mana hamba sahayanya komitmen untuk membayar sejumlah uang atas pembebasan dirinya adalah firman Allah surat An-Nur ayat 33. Allah berfirman, walladzina yabtagunal kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Dan hamba sahaya yang meminta kepada kalian Alkitab. Alkitab di sini Al-Mukatabah. Yang tadi kita sebutkan aqdun, aqdu itqin ala iwadin. Akad pembebasan tetapi dengan iwad, yaitu dengan pembayaran. Fakatibuhum, maka berikanlah perjanjian mukatabah itu kepada hamba sahaya kalian. In alimtum fihim khaira. Kalau kalian mendapatkan mereka itu adalah orang yang mampu untuk menebus dirinya dengan dia misalnya bekerja, atau kalian tahu bahwa mereka orang yang amanah. Tu'tabaru fi sihhati min ra'sil mal. Kalau itu dilakukan dalam kondisi sehat, ya, itu dianggap sebagai bagian dari harta si pemilik budak tersebut. Jadi seseorang memiliki budak, lalu budaknya membuat perjanjian tertulis dengan tuannya, mukatabah. Mukatabah itu mencicil dirinya. Maka uang yang masuk itu ya uang dia, ra'sul mal dia, memang hartanya dia. Lalu bagaimana kalau perjanjian mukatabah itu dilakukan ketika seseorang itu sakit keras yang mungkin mengantarkan dia kepada kematian, maka itu dimasukkan kepada sepertiga. Artinya itu masuk kepada bahwa Nabi berkata kepada siapapun yang ingin berwasiat, maka jangan sampai wasiatnya itu adalah lebih dari sepertiga. Wala tasihu illa min jaizit tasarruf. Sama seperti pembahasan sebelumnya, tidak sah ya seseorang itu membuat perjanjian mukatabah, perjanjian membebaskan budak dengan sejumlah uang, kecuali apabila dia jaizut tasarruf. Ini sudah berkali-kali, jaizut tasarruf artinya dia adalah orang yang balig berakal ya. Ma'abdin baligin akilin. Dan mukatabah itu dilakukan dengan seorang hamba sahaya yang balig dan berakal. Ala iwadin, atas sejumlah uang. Misalnya, saya punya budak. Saya katakan, kita bikin perjanjian deh. Kamu kan ingin merdeka. Ya, kita bikin perjanjian. Perjanjian mukatabah antara saya sebagai pemilik budak, pemilik hamba sahaya, dengan Anda hamba sahaya. Ala iwadin, atas sejumlah uang, bahwa saya akan membebaskan kamu kalau kamu punya bayar ke saya 100 juta misalnya, diskonnya 100 juta. Fi dhimmah ma'lumis sifah. Tetapi enggak langsung ada uangnya, fi dhimmah masih dalam kondisi apa? Hutang ya, hutang. Artinya si budak itu akan berusaha membayar dirinya. Fi najmaini fa akthar. Fi najmaini fa akthar, di dalam waktu yang disepakati. Zaman dulu seorang tuan akan berkata kepada budak yang ingin merdeka, pokoknya kalau tiap datang muncul bintang ini ya kamu bayar sekian. 5 kali muncul bintang itu berarti kamu bayarnya jumlahnya sekian. Fi najmain, minimal 2 bulan, 2 najm atau lebih dari 2 najm. Yu'lam au ya'lamu ma yu'adda fi kulli najmin. Harus diketahui, harus maklum yang harus ditunaikan pada setiap periodenya berapa. Dan yang namanya mukatabah itu harus ada namanya apa, ijab. Ya misalnya seseorang berkata, katabtuka ala kada, aku melakukan mukatabah denganmu wahai hamba sahaya sejumlah sekian. ya tu'addihi fi najmain, yang kamu bayar dalam dua periode. Kullu najmin bikadha, pada setiap periodenya kamu bayar sekian. Fa idza addaita fa anta hurrun, kalau kamu menunaikan sesuai perjanjian maka kamu merdeka. Wa qabulun, dan harus ada qabul. Ya, ada ijabnya. Ijabnya itu adalah ucapan seorang tuan kepada hamba sahayanya, katabtuka, aku melakukan kitabah bersamamu wahai hamba sahayaku. Tu'addihi fi najmain, jumlahnya sekian, kamu harus bayar pada sekian periode. Setiap periodenya bayar sekian. Kalau kamu tunaikan seluruhnya, maka kamu merdeka. Wala tajuzu kitabatu ba'di abdin illa ayyakuna baqihi hurran. Tidak boleh kita melakukan kitabah atas sebagian budak. Maksudnya budak itu kan bisa dimiliki oleh beberapa orang. Begitupun kalau pemiliknya satu orang, dia enggak boleh bilang saya melakukan mukatabah atas setengah dirimu. Tidak bisa, harus keseluruhan. Wala tustahabbu illa liman yu'rab kasbuhu wa amanatuhu. Dan mukatabah juga tidak dilakukan kecuali atas hamba sahaya yang dikenal dia memiliki kemampuan bekerja dan dia adalah yang amanah, yaitu hamba sahaya yang amanah. Walil abdi fasquha mata syaa. Kaitan dengan kitabah atau mukatabah, seorang hamba sahaya boleh membatalkan akad ini, akad mukatabah, kapanpun dia inginkan. Walaisa lisayyidi fasquha illa an ya'jizal mukatib anil ada. Adapun seorang tuan tidak bisa sepihak dia membatalkan kesepakatan dengan hamba sahayanya kecuali apabila dia mendapatkan hamba sahayanya itu tidak sanggup untuk menunaikan kewajibannya. Wa in matal abdu in fasakhat. Kalau seorang budak itu meninggal dalam kondisi belum melunasi perjanjiannya, maka akadnya dianggap sudah batal. Ya, awis sayyidu fala. Tetapi kalau yang meninggal duluan adalah tuannya, maka akad itu tidak hangus, ya tidak hilang, tetapi bisa dilanjutkan oleh siapa ahli warisnya. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita bacakan ya dari penjelasan tentang masalah perbudakan ini. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Ustaz kok dibahas? Karena kita membahas kitab. Kalau yang kita bahas kitab ya begini, karena dari bab toharoh ya, bab bersuci, sampai nanti bab yang terakhir, bab tentang kodok, bab tentang persaksian di pengadilan, bab tentang peradilan, dan bab-bab yang lain, bab sumpah dan bab pidana dan lain sebagainya, otomatis kita bahas semua, walaupun tidak secara mendalam, tetapi memberikan satu penggambaran bagi kita tentang luasnya hukum-hukum syariat dan kesempurnaan hukum-hukum syariat yang secara spesifik mengatur kehidupan manusia agar bisa mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim diupayakan dan diharap bisa hidup selalu di atas koridor syariat Islam. Dan itu semuanya butuh kebiasaan ya. Dari kecil, dari mulai tumbuh, dibiasakan untuk selalu hidup di koridor agama Islam. Dari makanannya, dari pakaiannya, dari bisnisnya, muamalahnya, dibiasakan sedini mungkin agar selalu berada dalam koridor yang halal. Dan kata pepatah yang kita kenal selama ini, ala biasa karena terbiasa. Jadi banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak terbiasa sama yang halal, jadi sangat sulit untuk menerima saat dia salah ditegur, sulit dia terima. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Maka mari kita biasakan hidup kita agar selalu berada di dalam koridor syariat Islam, mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Barakallahu fikum. Ana tunggu di Halal Expo insyaallah tanggal 4 sampai 6 Agustus di Istora Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjalani ilmu pindah ke kajian sunnah. Media sunnah. Sekarang ini kegiatan organisasi sudah berjalan, tapi saya merasa bahwa saya sudah tidak cocok gitu ya. Dengan? Saya tidak cocok dengan ajaran yang dulu gitu. Saya cocok dengan kajian sunnah sekarang. Baik. Ya, jadi masalah adalah bahwa PPI tempat saya mengajar itu di bawah naungan tersebut, jadi otomatis guru PPI yang mengajar di situ harus ikut andil dalam kegiatan. Mohon maaf Ibu, sebelum Ibu lanjutkan, nama, apakah Ibu bisa menyebutkan nama kelompok yang Ibu anggap ajarannya itu menyimpang? Tidak menyimpang, maksudnya tidak menyimpang. Maksudnya tidak menyimpang. Tapi saya ini kan sudah pindah ke kerjaan sunnah, dan saya sudah cocok. Oh, artinya bukan menyimpang, tetapi yayasan saja begitu ya? Itu urusan dua organisasi terbesar. Baik, Ibu. Nah, jadi setiap guru harus mengikuti kegiatan dari organisasi tersebut. Dan setiap guru itu kan sudah otomatis jadi anggota kewanitaannya gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah saya harus tetap mengajar di institusi atau saya harus di mana gitu? Baik Ibu. Itu aja. Kalau suami bilang itu kadang kan itu kan tak misalnya beda sama pemerintah kayak gitu loh, usaha jadi bagaimana sih Ustaz, bingung saya. Baik Ibu. Sebenarnya saya pribadi sudah 19 tahun menikah, belum cari nilai keturunan. Terus saya anak-anak PPG ini adalah anak-anak saya. Baik Ibu. Jadi suatu dia pulang ke tanda sendiri, apa saya harus berhenti. Baik. Jadi kalau yayasannya itu sebenarnya yayasan Islam Ibu ya? Ya. Yayasan Islam, hanya saja yang Ibu sering lihat ada perbedaan dalam hal misalnya penentuan awal dan akhir Ramadan begitu. Iya. Baik Ibu. Baik, ya, itu ya. Saja Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi barik fik. Mudah-mudahan ibu dan keluarga selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya Ibu ya, bahwa ibu lanjutkan saja mengajar di sana, enggak ada masalah sama sekali ya. Adapun masalah nanti selama ibu diberikan kebebasan untuk mengajar ya tanpa ada. Dan secara umum yang saya tahu bahwa yayasan-yayasan atau organisasi yang memang besar ya, seperti yang tadi Ibu sebutkan, itu adalah organisasi yang secara umum mereka itu adalah organisasi Islam ya, yang memiliki amal usaha yang sangat banyak ya. Secara umum mereka pun adalah orang-orang yang punya komitmen beragama yang baik ya, walaupun memang ada hal-hal yang di poin-poin tertentu mungkin bagi menurut kita adalah kurang tepat atau kurang sesuai dengan pendapatnya salafus soleh ya, masalah misalnya penentuan berhari raya seharusnya adalah dengan pemerintah ya, dengan apa yang diputuskan oleh negara, harusnya begitu ya. Tetapi kan itu bukan masalah yang sifatnya, kalau menurut saya, akidah yang di atasnya kita membangun istilahnya loyalitas atau keberpihakan, atau kita berlepas diri, kita tidak membangun di atas hal-hal yang sifatnya furu itu cabang. Walaupun betul ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang kita anggap lebih lemah misalnya ya. Tetapi kita tidak membangun persaudaraan kita, loyalitas kita, keberpihakan kita di atas perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah. kita tidak menjadikan perkara khilafiyah, perbedaan pendapat, sebagai ukuran saya suka atau tidak suka, saya bersama mereka atau tidak bersama mereka, itu tidak menjadi ukuran. Tetapi hal yang paling mendasar adalah permasalahan tentang akidah. Ya, permasalahan tentang akidah, pembahasan tentang apa namanya, manhaj dalam arti secara umum, komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, itu hal mendasar. Tapi memahami satu permasalahan agama dengan misalnya yang satu mengambil pendapatnya Ibnu Abbas bahwa menyentuh itu artinya adalah bercampur badan, yang satu mengambil pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa menyentuh itu artinya adalah menyentuh sekedar menyentuh, kalau kita misalnya kasih contoh itu dalam pembahasan fikih yang lain, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Ya, misalnya saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa membangun loyalitas kita di atas kunut atau tidak kunut misalnya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita membangun saya akan loyal kepada Anda, saya akan bersama Anda, saya akan ada di barisan Anda karena Anda tidak kunut misalnya. Oh, saya enggak akan mau sama Anda, saya tidak loyal sama Anda, saya tidak berpihak sama Anda karena Anda ini kunut misalnya. Itu bukan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami agama, tidak seperti itu. Itu masalah khilafiyah yang tidak menjadi ukuran saya harus keluar dari satu lembaga gara-gara itu, enggak bisa. Ya, tidak bisa. Masalah saya ingin sholat di masjid yang kunut atau tidak kunut itu kembali kepada saya. Tetapi saya tidak bisa menjadikan masalah khilafiyah, masalah furu' sebagai ukuran saya berloyalitas, berkasih sayang, atau saya berpihak dan lain sebagainya. Itu bukan ukuran. Ada masalah namanya usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Dasar-dasar keyakinan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang kita pegang. Adapun masalah khilafiyah yang terjadi di kalangan para ulama, ya nggak usah kita jadikan itu sebagai apa, sebagai ukuran sayang, benci, cinta, marah, itu nggak dijadikan ukuran. Tapi jadikanlah ukuran hal-hal yang dasar yang dijadikan ukuran. Adapun khilaf sejak berapa abad yang lalu, Imam Syafi'i masih hidup, Imam Ahmad masih hidup, Imam Malik masih hidup, bahkan para sahabat hidup, mereka ada yang sholat dalam kondisi tayammum, sholat dalam kondisi tayammum, lalu tiba-tiba turun hujan, yang satu sholat lagi, yang satu melanjutkan sholatnya, lalu mereka datang kepada Nabi, Nabi berkata, yang gak mengulang sholatnya, asabta sunnah, kamu sudah melakukan yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang mengulang sholatnya, mengulang wudu dan sholatnya, kamu mendapatkan pahala dua kali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasus seperti ini banyak. Jadi kita harus bisa membedakan mana masalah-masalah yang sifatnya usul mendasar, ya, yang kita jadikan sebagai pijakan kita berpihak, kita mencintai, kita menyayangi, dan mana permasalahan-permasalahan furu' yang walaupun kita mengambil satu pendapat yang lain yang kita anggap lebih kuat, tetapi kita tidak menganggap sesat orang yang apa, yang menyelisihinya, selama itu memang masalah yang sifatnya khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah, ya, dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin. Amin ya rabb. Sebagian rumah saya tempat menjahit. Jika saya mendaftar listrik bisnis, apa boleh listriknya dipakai ke rumah tempat tinggal? Allah alam bisawab ya. Ya, kalau memang pemerintah membuat aturan bahwa UMKM itu listriknya itu lebih murah, ya kita, saya tidak tahu rincian aturannya, apakah ada aturan tertulis dari pemerintah bahwa itu tidak, karena umumnya yang saya pahami Ibu, UMKM itu ya dilakukan umumnya di rumah, listrik rumah tangga umumnya. Jarang dia memiliki ruangan khusus untuk, tetapi umumnya dia menyatu dengan rumah. Ya. Kalau menurut saya, Allah alam bisab, nggak ada masalah selama tidak ada aturan yang melarang itu dari pihak PLN misalnya ya. Karena rata-rata UMKM begitu. jarang ada UMKM dia punya apa, punya gedung sendiri, di situ ada pabriknya, ada ini jarang. Kalau itu nanti levelnya menengah misalnya ya. Kalau yang kecil ya itu apalagi kayak hanya memiliki 3 mesin dan itu pun di rumah, itu umumnya ya memang pemerintah memberikan semacam subsidi ya untuk apa, untuk mendukung atau apa, untuk menumbuhkan apa UMKM. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silahkan Ibu dari. Iya, Ustaz. Baik. Mau nanya masalah apa Ibu? Sholat, Ustaz. Apa Ibu? Sholat kita lagi sebentar, Ustaz. Sholat ketika sedang safar. Iya. Ini posisinya kita di mobil, kemudian kita ketemunya di waktu sholat. Jadi bagaimana keadaan imam di luar itu, lalu lantar perkano kemudian jika imam tetap berkata kedua sekarang kita mengkosong maghrib dulu baru bisa atau semuanya seperti itu. Baik, itu saja Ibu. Mohon penjelasan ya. Baik. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, jauh ke belakang sana, bahwa di dalam pembahasan tentang apa namanya menjamak sholat ya, di mazhab Imam Asy-Syafi'i yustahabbu at-tartib, yustahabbu at-tartibu, disunnahkan untuk tartib, disunnahkan untuk at-tartib. Artinya kalau ibu memang belum sholat maghrib, sunnahnya itu ibu sholat maghrib dulu, baru setelahnya ibu isya. Ya, setelahnya ibu isya. Lalu bagaimana kalau di masjid yang kita transit atau berhenti sedang sholat isya? Ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau berkata bahwa orang yang musafir, kalau dia sholat di belakang orang yang mukim, maka dia yutimmu. Yutimmu itu dia mengerjakan dengan bilangan rokaat yang sempurna. Dia mengerjakan dengan bilangan rokaat yang sempurna. Artinya misalnya, kalau dalam kasus maghrib kan ya memang tidak bisa dikosor ya. Kalau muncul pertanyaan, boleh tidak saya belum sholat maghrib? Saya belum sholat maghrib. Kemudian saya sholat di belakang orang yang sholat isya dalam kondisi misalnya sudah rokaat kedua. Saya misalnya masuk, boleh tidak saya apa namanya ikut sholat bersama mereka? Ya, wallahualam bissawab ya. Yang saya pahami selama ini dari apa namanya dari penjelasan para ulama itu tidak masalah. Tetapi kalaupun saya ingin mengerjakan isya dulu, karena kan tadi dikatakan bahwa tartib di dalam menjamak sholat itu sunnah, artinya lebih utama di tartib maghrib dulu baru isya. Tetapi kalau saya ingin isya dulu baru maghrib, karena saya mendapatkan mereka sedang sholat isya, Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah. Artinya saya sholat isya dulu, tetapi tadi kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau kita sholat di belakang orang yang mukim, yutim. Yutim itu artinya ikuti rokaat mereka. Kalau mereka empat, ya kita empat. Ya, kalau kita, itu sudah kita bahas ya, bahwa ada hadis. Lalu para sahabat berkata, ya Ibn Abbas, mabalul apa, kok bisa orang musafir kalau sholat di belakang orang mukim itu menyempurnakan? Maka beliau berkata, ya begitu diajarkan dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas sebelumnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ibu punya dua pilihan. Antara ibu mengerjakan isya dulu bersama mereka, baru setelahnya ibu sholat maghrib, atau ibu ingin mengambil yang lebih utama, tartib, yaitu maghrib dulu. Ya, salat ibu salat maghrib dulu bersama salat maghrib baru ibu salat isya. Otomatis kalau ibu salat maghrib bersama mereka, kalau ibu ikut dari awal nanti akan ada kelebihan satu rakaat. Ketika ibu tahiyat akhir, mereka bangkit untuk nambah satu rakaat, itu kata para ulama, ibu tetap duduk menunggu mereka salam. Ketika nanti mereka tahiyat akhir, mereka salam, maka ikut salam sama mereka. Ya Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya umroh atau haji mandiri? Saya tidak tahu aturan regulasi dari pemerintah bagaimana ya. Yang pasti kan kalau pada prinsipnya orang yang apa namanya ingin haji dan umroh itu harus mendapatkan visa, visa haji atau visa umroh, ya visa haji dan visa umroh. Selama bisa didapatkan itu visa haji dan visa umroh, artinya dia bisa masuk secara legal. Kalau masuknya secara ilegal ya dilarang, tidak boleh kita apa namanya melanggar satu hal yang apa yang telah dibuat syarat oleh kaum muslimin, oleh pemerintah selama itu untuk kemaslahatan kaum muslimin dibuat aturannya. Kalau dibebaskan semua orang bisa masuk tanpa visa, mungkin akan terjadi kekacauan kalau untuk saat ini ya. Kalau zaman dulu iya, ketika negara-negara Islam berada di bawah satu kepemimpinan yang tunggal, misalnya kekhalifahan atau apa, ya mungkin saat itu dibuat satu visa. Kalau sekarang dengan kondisi dan realita yang ada itu tidak bisa dilakukan ya, dengan realita yang ada saat ini. Artinya kita ikuti semua ketentuan apa hukum yang diberlakukan baik oleh pemerintah Indonesia atau oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Ya Allah alam bissawab. Apakah solusinya jika usaha bagi hasil mengalami kerugian untuk pemodal dan pengelola? Dulu kami tidak membicarakan soal kerugian. Oh, dalam ketentuan hukum mudharabah, ketika terjadi kerugian, kalau memang akadnya adalah bagi hasil, artinya ada pemodal, ada pekerja yang menggunakan uang itu untuk usaha, itu kerugian tidak dibebankan kepada pekerja selama tidak ada unsur uduan, tidak ada unsur kesengajaan. Artinya dia sudah melakukan aktivitas pekerjaan atas modal yang diberikan kepadanya sesuai dengan umumnya. Misalnya ingin apa? Ingin jualan es, ya dia keluar jam 11. Tetapi kalau dia ingin jualan es, dia keluarnya habis maghrib misalnya. Nah, ini kan berarti ada unsur yang tidak benar. Ya, dia jualan lontong sayur, jualannya misalnya habis isya misalnya, sehingga tidak ada keuntungan. Nah, ini kan ada unsur kesengajaan, bisa saja dituntut. Tetapi kalau semuanya sudah dilaksanakan sesuai SOP dengan kesepakatan, maka itu tidak bisa dituntut. Ya, jadi kerugian itu kalau untung dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dengan mitra yang dia ajak untuk menggunakan modal itu untuk apa? Untuk usaha, itu dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi, maka tidak dibebankan kepada orang yang bekerja itu. Walaupun nanti keuntungan, kalau sempat rugi lalu untung, keuntungan itu bisa juga digunakan untuk menutup kerugian. Seperti yang sudah kita bahas dulu dalam pembahasan kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pembuat kue. Bolehkah menerima pesanan dari orang untuk acara bid'ah? Seperti apa? Tahlilan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya dalam hal ini ya apa namanya? Hukum asal yang namanya muamalah itu ya hukum asalnya ya muamalah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hukum asal secara umum, ya secara umum yang namanya muamalah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan hukum asalnya kan. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu di mana Islam misalnya melarang kita untuk apa namanya tolong menolong dalam perkara yang memang sudah disepakati bahwa dia sesuatu yang memang diharamkan, ya sesuatu yang memang apa namanya diharamkan, ya Tetapi kalau kita menjual sesuatu, lalu ada orang beli kepada kita, tidak ada beban. Sebenarnya kita harus bertanya untuk apa? Tidak ada beban. Ya, seorang pedagang tidak dibebankan untuk bertanya, ini buat apa ya misalnya? Ya tidak. Ya, tidak dibebankan. Ya, kecuali kalau memang sejak awal kita tahu, ya, kalau memang sejak awal kita tahu bahwa sesuatu yang dibeli dari kita itu adalah untuk satu yang sifatnya dilarang, misalnya kita jualan pisau, lalu dibeli untuk membunuh, dan kita tahu, itu gak boleh. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Atau dilakukan untuk apa? Untuk dia membeli domba kepada kita, dan kita tahu itu akan digunakan untuk apa? Kita tahu untuk kebutuhan apa? Motong domba untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, dan kita tahu itu gak boleh. Atau yang kita bahas kemarin di pembahasan sebelumnya, ada seorang petani anggur yang didatangi oleh seseorang, lalu anggurnya diborong, dan dia tahu anggur itu akan dibuat untuk khamr, maka dia gak boleh menjualnya. Ya, dia gak boleh apa? Menjualnya. Adapun dalam kasus yang tadi disebutkan, ini bisa multi sisi, ya. Misalnya saya katakan bahwa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, menurut kesepakatan ulama boleh. Iya, kata Imam An-Nawawi, ulama telah sepakat bahwa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh. Tetapi tidak ada penghususan, ini yang harus kita garis bawahi. Tidak ada penghususan misalnya berkumpul setiap setahun sekali, atau berkumpul di hari ke-7, hari kesekian, hari ke-40, hari ke-100. Ini tidak ada tuntunannya. Oleh karenanya, ya kita mengatakan bahwa bersedekah itu tidak dibatasi waktunya. Ya, tidak dibatasi waktunya. Dan dia bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.